Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani billah rahimani rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai tadi pada matan wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'is salihin. Dan akhir dari para rasul adalah Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang memecahkan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya memecahkan patung yang disembah ini adalah salah satu tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ketika beliau bersabda, arsalani bisilatil arham. Saya diutus oleh Allah untuk menyambung tali silaturahim. Wa kasril authan, dan untuk memecahkan berhala-berhala ataupun patung-patung. Wa ayyu wahidallaha la yusyriku bihi syai'a. Wa ayyu wahidallahu la yusyraka bihi syai'a. Dan agar Allah Ta'ala ditauhidkan dan tidak dipersekutukan dengan suatu apapun. Perhatikan kalimat wakasril authan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya beliau diutus salah satunya untuk tugas yang mulia ini, dan hakikatnya ini berdasarkan dalil yang lain, hakikatnya ini bagian dari tugas pokok beliau, yaitu mengajarkan at-tauhid, memberantas kesyirikan. Maka hakikatnya ini termasuk rangkaian dari tugas yang besar, memecahkan patung ataupun berhala yang disembah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam penjelasannya yang lain, beliau mengatakan, maka jelaslah bahwa inti dari risalah ilahiyah, yaitu maksudnya agama Islam ini, dan dakwah Nabi adalah tauhidullah, mengesakan Allah semata dalam peribadatan, tidak ada sekutu baginya, dan untuk menghancurkan patung-patung berhala. Jadi ini bukan masalah sepele, bukan masalah yang kaitannya dengan apa yang disampaikan bahasanya, bukan masalah-masalah yang apa namanya, masalah-masalah yang esensial. Tidak demikian. Jadi salah kalau mengatakan bahwasanya memecahkan patung yang disembah itu bukan perkara yang esensial. Perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu yang saya peringatkan di sini, bahwasanya status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghancurkan patung-patung tersebut yang disebutkan dalam matan tadi, itu adalah sebagai pemimpin kaum muslimin yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, kekuatan, kedudukan. Itu pun melalui tahapan dakwah yang bijak, dengan pertimbangan masalah dan mudarat yang sempurna, sehingga tidak terjadi kerusakan dan bahaya yang lebih besar. Lain halnya kalau masalah memecahkan patung ini dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wewenang di masyarakatnya untuk mengurus umat, mengurus masyarakat, memutuskan keputusan yang terkait dengan urusan-urusan masyarakat. Maka tanpa juga demikian, tanpa pertimbangan maslahat dan mudarat yang matang, tidak didahului dengan dakwah yang bijak, maka yang seperti ini dikhawatirkan kerusakan yang timbulkannya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi sungguhnya bagi kita kalau mendapatkan materi yang seperti ini, perhatian kita adalah perhatian seorang dai kepada masyarakatnya, yaitu berusaha memberikan pencerahan, diterima atau tidak, karena kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan yang nanti kalau bertindak maka lebih besar mudharatnya daripada apa maslahatnya. Mendidik umat ini tugas dai, memberikan pencerahan, memahamkan, kalau paham alhamdulillah, kalau tidak ya semoga sudah tegak hujah, sudah terlepas kita dari tanggung jawab menyampaikan dakwah tauhid ini. Dan juga demikian kita sampaikan bahwasanya seorang dai tauhid itu juga tertuntut untuk lembut dalam berdakwah, menyadarkan orang-orang musyrik yang telah menyimpang dan dari fitrahnya. Jadi dai itu mirip kayak sales ya, menawarkan barang dagangannya supaya tertarik bagaimana caranya. Pakai cara yang paling dekat, aqrabut thariq, aqrabut turuq, pakai cara yang terdekat selama itu tidak dilarang dalam syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana supaya orang tertarik terhadap at-tauhid ini? Sampaikan dengan bahasa yang persuasif, dengan bahasa yang simpatik, dengan sopan, dengan lembut. Kita sampaikan, kita ajak dialog. Dan jangan lupa kita doakan mereka. Seperti itu. Wong dedengkotnya ahlu syirik saja yang paling termasuk paling kejam, Fir'aun laknatullah alaih, didakwai oleh termasuk salah satu imam ahlu tauhid, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Itu saja bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun ini, yaitu faqula lahu qawlan layyina, maka bicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Enggak apalagi kemusyrikannya, tidak kesyirikannya orang yang akan kita dakwahi tidak separah Fir'aun. Dan kita tidak semulia siapa? Nabi Musa alaihissalam, tidak setinggi ilmu tauhidnya daripada Nabi Musa alaihissalam, tidak sebagus akhlaknya Nabi Musa alaihissalam, maka lebih tertuntut kita untuk menjauhi apa sifat keras, sifat kasar. Baik, kalau tidak diterima ya kita apa? Kita sabar, kita doakan terus, kita doakan kemudian terus kita dakwai seperti itu. Karena dai sebagaimana saya katakan mirip seperti apa, seorang sales yang menawarkan barang dagangan yang bagus, namun calon pembeli tidak paham kalau barangnya bagus, maka bagaimana upaya memahamkan dia. Baik, karena baru sampai sudah dua sesi baru sampai satu paragraf lebih sedikit, maka saya ubah caranya. Saya bacakan terlebih dahulu matannya dengan pemahaman-pemahaman seperlunya sampai target hari ini, yaitu halaman 7 kalau dalam matan yang saya miliki. Semoga kalau seandainya nanti ada satu dua yang ketinggalan, dengan menyampaikan terlebih dahulu matannya ini akan bisa memberikan pemahaman yang menunjukkan pemahaman, maksud saya itu yang bisa setidaknya mengobati dari ketidaklengkapan penjelasan karena tuntutan waktu. Baik, perhatikan perkataan penulis sesudahnya. Arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Allah mengutus beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia yang sifatnya seperti ini. Satu, yata'abbadun. Jangan disangka orang musyrik ini yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang beribadah sama sekali kepada Allah. Orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka itu beribadah kepada Allah. Wa yahujjun, menunaikan haji, wa yatasaddaqun, dan bersedekah, wa yadhkurunallaha katsira, dan banyak zikrullah. Nanti akan saya sampaikan dalil-dalilnya karena setelah saya baca sampai target hari ini, nanti saya ulang lagi dari depan, saya sampaikan yang syarah-syarah penjelasan-penjelasan yang saya nilai mendesak untuk disampaikan. Berarti bukan hal yang mustahil seorang ibadahnya bagus, namun dia divonis musyrik. Karena pahamkah Anda apa definisi syirik? Nah itu, ketika Anda memahami definisi syirik, bahwasanya definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, dalam perkara-perkara yang menjadi khususan Allah, baik itu khususan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, kurang lebihnya demikian definisi syirik. Maka kalau itu menyamakan Allah dalam masalah penyembahan peribadatan, ya dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya menyamakan. Menyamakan. Harusnya kalau menunggalkan kan satu saja. Kalau menyamakan ya dua atau lebih. Ya beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Berarti ada unsur ibadah. Jadi bukan mustahil namanya orang terjatuh dalam syirikan namun ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Nah, orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu beribadah, menunaikan haji, bersedekah, zikrullah bahkan banyak zikrullah. Walakinnahum akan tapi inilah yang menjadikan sekian banyak amal soleh itu berguguran, gugur dalam sekejap dan sekaligus. Apa yang menjadikan itu? Walakinnahum akan tapi mereka yaj'aluna ba'dal makhluqat, menjadikan sebagian makhluk wasa'id, perantara bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah. Bagaimana maksud menjadikan makhluk, yaitu orang-orang soleh, perantara antara dia dengan Allah? Atau menjadikan perantara malaikat antara dirinya dengan Allah? Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita lanjutkan. Yaqulun, mereka mengatakan nuridu minhum attaqarrub ilallah, kami menginginkan dari mereka attaqarrub ilallah, supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi ada unsur harapan kepada siapa? Makhluk. Ada unsur doa kepada makhluk, keinginannya disampaikan dalam bentuk lafaz doa kepada makhluk. Wa nuridu syafa'atahum, dan kami menginginkan syafaat mereka. Artinya mereka menolong kami, mensyafaati kami, memperantarai kami kepada Allah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami, isi-isi doa kami. Jadi inilah yang dinamakan dengan al-istishfa dalam terminologi disiplin ilmu tauhid. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu talabu syafa'ah, meminta syafaat. Meminta syafaat itu, tahukah Anda, intinya ada pada yaitu kesyirikan dalam masalah uluhiyah dengan mempersembahkan ibadah doa atau menunjukkan ibadah doa kepada wali-wali tadi, orang-orang soleh tadi, yang dijadikan perantara antara diri orang musyrik dengan Allah. Mengapa demikian? Karena tolabu syafa itu artinya tolabu doa, meminta didoakan. Gambarannya begini, kata orang datang ke kuburan Nabi misalnya, kurang lebihnya begitu, atau kuburan wali, kemudian mengatakan kepada sahibul kubur tadi, yang sudah mayit yang sudah dimakamkan tadi, kepada Nabi, kepada dan seterusnya, wahai Nabi, saya memohon kepadamu agar mensyafaati saya kepada Allah, menyampaikan kebutuhan saya ingin masuk surga, terjauh dari neraka misalnya. Saya ingin mendapatkan syafaat engkau nanti di hari akhirat. Sampaikan itu kepada Allah. Nah, inilah doa. Doa. Karena jelas sekali kata kunci pertamanya yang jadi pokok ini. Ya Nabi. Yang diseru siapa? Oh, Nabi, makhluk. Maka minta syafaat kalau kepada orang yang mati atau orang gaib itu syirik akbar, atau gaib tidak hadir di tempat, atau kemudian apa, kepada yaitu orang hidup hadir tapi dalam perkara yang tidak mampu, selamatkan kami dari neraka, orangnya hidup hadir tapi enggak, yang diminta isinya enggak mampu, ini yang seperti ini apa Yaitu kalau berdoa yang seperti ini, berdoa kepada orang minta selamatkan dari api neraka, maka yang seperti ini walaupun orang itu hidup hadir tapi isinya perkara yang tidak mampu, maka dia syirik akbar. Jadi lihat apa? Lihat hakikat. Jangan tertipu dengan penamaan. Karena jurus yang sering dipakai oleh kaum musyrikin yaitu pakai label-label yang menarik, yang terkesan islami, padahal syirik. Padahal syirik. Ini bukan berdoa kepada mereka kok. Ini namanya talabu syafa'ah, minta syafa'at. Kamu gak punya yakin ini Rasulullah SAW punya, Rasulullah SAW Allah anugerahkan bisa mensyafaati. Wah mulai. Itu ada benar, itu benar itu. Yang kalimat yang kedua itu benar. Kalimat yang pertama yang salah. Nah itulah syubhat. Ada sisi benernya, ada sisi salahnya, nanti digiring kepada hasil akhir yang salah. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan insyaallah ta'ala tentang ini. Kemudian nuridu syafa'atahum, dan kami mohon syafaat mereka. Mumpung ingat sampai sekarang masih ada ya, berapa hari yang lalu di media sosial ditampilkan fotonya makam dari Imam Syafi'i. Di situ banyak surat-surat dari orang yang mengunjungi makam Imam Syafi'i. Surat-surat isinya itu apa? Isinya itu permintaan tolong kepada Imam Syafi'i. Nah ini yang sedang kita bahas ini. Kalau mereka diingkari loh, kami yakinnya Allah yang mengabulkan. Lah mau apa? Ya inilah syubhat. Gak peduli mau Allah yang mengabulkan, yang jelas kamu sudah tervonis berdoa kepadanya dengan kata kunci ya Imam Syafi'i, ya Abdul Qadir Jailani, ya. Ini kan panah pertamanya bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada makhluk, mempersembahkan ibadah kepada makhluk. Ad-du'a huwal ibadah. Begitu gampangannya. Baik. Dan kalau enggak salah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Razak pernah bercerita juga seperti itu. Ada surat yang seperti itu. Yang apa namanya mungkin dilemparkan atau ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa nuridu syafa'atahum, dan kami menginginkan syafaat mereka. Indahu, di sisi Allah, mithal malaikat, seperti al-malaikat, wa Isa dan Nabi Isa, wa Maryam, wa unasin, dan manusia, wa ghairi, dan selain mereka, minas salihin, dan orang-orang saleh. Faba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihissalam. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbarui dina abihim Ibrahim, agama bapak mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, lahum, untuk mereka. Memperbarui itu mengembalikan, membersihkan dari kotorannya agar kembali kepada yang asli. Agar kembali kepada yang asli. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya sama. Jadi ini ditinjau dari sisi inti, memperbarui ditinjau dari sisi inti, yaitu inti agama mereka berdua alaihissalam adalah apa? At-tauhid. At-tauhid. Kemudian wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdhu haqqillah la yasluhu minhu syai', dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya at-taqarrub, mendekatkan diri, wal i'tiqad, dan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberi manfaat dan bisa menolak mudarat, itu semuanya mahdhu murni haqqillah taala, hak Allah taala. Perhatikan al-i'tiqad di sini, keyakinan di sini maksudnya keyakinan ini untuk membantah orang musyrik ya, keyakinan kaum musyrik kepada orang-orang soleh tadi bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini harusnya keyakinan yang seperti ini kita tetapkan, harusnya ditetapkan sebagai apa? Sebagai hak Allah, murni hak Allah. Gak boleh orang soleh itu dikatakan memiliki hal itu, enggak boleh. At-taqarrub juga begitu, mendekatkan diri. Itu juga mahdhu haqqillah taala, harus dipersembahkan kepada Allah taala, melakukan peribadatan, mendekatkan diri, melakukan peribadatan. Itu harus dipersembahkan kepada Allah taala saja. La yasluhu minhu syai'. Tidak ada satupun yang berhak untuk dikatakan memiliki hak, yaitu diyakini seperti itu ataupun dipersembahkan ibadah kepadanya. La limalikin muqarrabin. Yang tidak berhak seperti itu bukan hanya kita orang-orang biasa ini. Dicontohkan dua makhluk yang paling mulia. Ini rahasianya, mengapa yang dipilih kok malaikat yang didekatkan dengan nabi yang diutus. Ini kan dua perwakilan makhluk yang paling mulia dari makhluk Allah. Artinya apa? Kalau yang paling mulia saja enggak berhak di seperti itu kan, disembah, dimintai syafaat padahal dia sudah meninggal dunia dan seterusnya, apalagi wali-wali yang derajatnya di bawah nabi yang diutus, begitu. La limalakin, la limalak, la limalakin, afan, la limalakin, tidak malaikat mukarrab yang didekatkan, wala li nabiyyin mursal, dan tidak pula nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, lebih-lebih lagi selain keduanya yang tingkat derajat keutamaannya di bawah keduanya tadi. Wa illa, demikian semestinya keyakinan yang benar. Fahaula il musyrikun, faktanya musyrikin pun yasyaduna annallahu wal khaliq, mereka mempersaksikan bahwasanya Allah satu-satunya al-khaliq wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Orang musyrikun mengakui. Coba yang datang ke Gunung Lawu cari pesugihan, kekayaan, kalau ditanya siapa yang sanggup memberikan rezeki kepadamu, dia akan mengatakan Allah. Tapi mengapa berdoanya kepada selain Allah? Menciptakan, memberi rezeki, apa ini? Min afrodir rububiyah, termasuk bagian dari kekhususan Allah yang dinamakan dengan rububiyah, yaitu perbuatan Allah, terkait dengan perbuatan Allah, maksudnya demikian. Maka berarti mereka mentaikan Allah dalam rububiyah. Ini enggak aneh. Dan model orang seperti ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW, walaupun mengesakan Allah dalam rububiyah, tapi kalau enggak mengesakan Allah dalam dua macam tauhid yang lainnya, ini tetap apa? Tetap tidak menjadikan dia seorang muslim. Harus tiga macam tauhid ini ada dalam dada seseorang muslim. Orang-orang musyrikin yasyaduna annallahu wal khaliq wahdah la syarikalah wa annahu la yarzuqu illahu, dan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali dia. Ini keyakinan orang musyrik ini. Wala yuhyi wala yumit, dan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan illahu, kecuali dia. Wala yudabbirul amra illahu, dan tidak ada yang mengatur semua urusan kecuali dia. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna wal ardhina sab'a wa man fihinna kulluhum 'abidu, dan bahwasanya seluruh langit-langit dan apa yang ada padanya, wal ardhina sab'a, dan juga bumi yang tujuh, wa man fihinna, dan apa yang penduduk dan penduduknya, kulluhum, semuanya tadi 'abidu, hamba Allah, wa tahta tasarrufi wa qahrihi, dan di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah. Itu yang ada di hati orang-orang musyrik, mengakui mereka itu. Sehingga kalau tauhid dalam banyak kitab-kitab tauhid didefinisikan fokus kepada tauhidul ibadah, karena memang tauhidur rububiyah itu banyak yang mengakui dari kaum musyrikin. Yang dituliskan adalah perkara yang banyak penyimpangannya, yaitu syirik, yaitu dalam hal ini penyimpangan dalam masalah syirik, yaitu syirik dalam masalah uluhiyah. Baik. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Bayan al-adillah ala annal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhidir rububiyyah. Penjelasan tentang dalil-dalil bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui tauhidur rububiyyah. Walam yukhrijuhum, namun hal itu tidak mengeluarkan mereka. Walam yukhrijum dzalik, dan hal itu tidak mengeluarkan mereka minasyirki fil ibadah, dari status bahwasanya mereka telah berbuat syirik dalam peribadatan. Enggak mengeluarkan status mereka, enggak merubah KTP mereka musyrik. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat kita fahami bahwasanya kaum musyrikin juga mengakui tauhid rububiyah. Di samping itu juga kaum musyrikin mereka juga beribadah. Itu dari pelajaran yang barusan kita dapatkan tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sesuaikan ini dengan apa namanya, dengan kaidah yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai matan kita sampai sini, berarti sudah ada kaidah yang ke-9. Ketika kita membaca yaj'aluna ba'dul makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah, mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara, itu kaidah yang ke-9. Kemudian anat tauhid wa ifradullah subhanahu bil ibadah yang pertama tadi, itu kaidah yang nomor pertama. Dan juga kaidah nomor 2 karena ada kata ibadah. Kemudian juga pada kalimat wa awwaluhum Nuh alaihi salam arsalahu Allahu ila qaumih. Ini lama ghalaw bisalihin waddin waswa'in wa yaguth wa ya'uq wa nasr. Ini isyarat pada kaidah pertama kali kesyirikan yang terjadi adalah dalam masalah apa, ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Jadi dasar ya, bukan kaidah tapi dasar. Baik, berikutnya juga demikian. Ketika disebutkan di sini bahwasanya mereka beribadah, haji, sedekah, itu juga isyarat pada kaidah yang 5 tadi dalam kaidah pembukaan. Bahwasanya mereka itu mengenal Allah, beribadah kepada Allah, tetapi mereka iringi dengan kesyirikan dalam peribadatan. Jadi petikan-petikan dalil dari halaman 3 dalam matan yang ada di hadapan saya ini sampai kemudian halaman 5 ini sudah terdapat 1, 2, kaidah nomor 1, kaidah nomor 2 atau dasar nomor 2, dasar nomor 1, dasar nomor 2, juga dasar nomor 3, 4, 5 dan 9. Jadi penumpukan dasar-dasar pelajaran dasar-dasar ada pada di awal-awal kalimat dari Syekh. Adapun yang akan kita pelajari ini selanjutnya ini adalah dasar yang keempat. Dasar yang keempat, kalau yang keempat yang barusan kita dan akan yang akan kita pelajari ini, yaitu apa? Yang keempat bahwasanya mereka mengakui apa, penomorannya ya, saya kalau lupa disesuaikan dengan yang saya sampaikan tadi atau sesuaikan dengan artikel yang saya tulis, bahwasanya mereka mengakui tauhidur rububiyah namun tidak memasukkan hal itu ke dalam agama Islam. Inilah yang akan kita pelajari atau yang barusan sedikit kita pelajari tadi. Bahwasanya mereka mengakui tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah dan seterusnya. Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Faida aradtad dalil. Maka jika Anda menginginkan dalil ala anna haula'il ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashaduna bihadza, bahwa mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan semua ini yang sudah sebutkan tadi, dari perkara-perkara rububiyah tadi, Allah lah satu-satunya yang bisa menciptakan, berikan rezeki dan seterusnya. Faqra qaulahu ta'ala. Ini dalilnya loh. Bacalah firman Allah Ta'ala. Saya beberapa waktu yang lalu dapat pertanyaan, tunjukkan dalil dalam Al-Quran bahwasanya kaum musyrikin mengakui Allah sebagai penciptanya. Yang dia maksudkan adalah pakai lafaz Allah Khalik bagi mereka. Enggak mau enggak pakai lafaz itu. Nah, seperti itu. Nah, ini orang yang atas seperti ini sulit untuk menjelaskan. Sulit untuk menjelaskan. Karena betapa banyak dalam keseharian dia saja, betapa banyak kalau mengungkapkan sesuatu tidak harus dengan lafadznya, tapi jelas menunjukkan hal itu. Jelas menunjukkan hal itu. Contoh misalnya, kalau orang itu saya panggil, memang ya kalau dalam Al-Quran, mungkin kalau kita cari dengan lafadz Khalik, kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik mereka dengan kata Khalik, dengan lafadz persis seperti itu, wallahu ta'ala alam sahab, mungkin kita akan kesulitan mendapatkannya. Tapi kalau tidak dengan lafadz itu, tapi menunjukkan kesimpulan itu, banyak, banyak. Ini orang seperti ini itu mirip, itu gak konsekuen dalam kehidupannya. Karena dalam keseharian kita pun juga memakai kata yang bukan lafadznya, tapi sudah kita pahami maksudnya itu. Contoh misalnya, kalau dia berpisah dengan ibunya, orang yang bertanya ini seandainya berpisah dengan ibunya, saat ibunya di kota asalnya, dia kerja di luar negeri misalnya, kemudian dia telepon ke ibunya, diangkat oleh ibunya, pakai terdengar suara ibunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana, sehat-sehat, anu dan seterusnya, sudah, kemudian ditutup. Kemudian saya katakan kepada dia, tolong tunjukkan dari kalimat ibu kamu bahwasanya ibu kamu hidup. Pakai kata hidup. Protes enggak dia sama saya? Protes dong harusnya. Kalau pakai kaidah dia, enggak ada dia bilang ibu saya masih hidup, sehat-sehat saja. Enggak ada pakai kata gitu. Dia hanya bilang alhamdulillah sehat-sehat. Enggak ada kata hidupnya. Mana? Enggak ada kaum musyrikin mengakui Allah itu sang penciptanya. Seperti ini langsung kasih resep amoksilin 3x1 diminum setelah makan, kemudian parasetamol untuk panasnya, istirahat yang cukup, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Barangkali kehabisan obatnya orang seperti ini. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini akan saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan ya, bahwasanya kaum musyrikin mengakui Allah sebagai penciptanya. Bukan dengan lafaz Khalik, tapi dengan lafaz yang bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Baik, kita masuk. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan, Mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar? Ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksud memiliki di sini tentulah mengandung makna menciptakan. Menciptakan. Kemudian, jadi siapakah yang menciptakan dan memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Sesuatu yang hidup, pohon, tumbuhan, burung, dari suatu minal mayyit, dari suatu yang mati. Kalau pohon ya dari biji, tumbuhan dari biji. Kemudian kalau burung ya dari telur, seperti itu. Ini sungguhnya ada contoh yang seseorang bisa digiring untuk mengakui, yaitu Allah lah satu-satunya yang berhak diibadai. Yaitu apa? Di antara Al-Hayyu dalam tafsirnya ayat ini adalah mukmin. Minal mayyit adalah kafir. Siapakah yang memberikan hidayah dari yang dulunya dia kafir kemudian jadi beriman? Dulunya mati hatinya, jadi hidup hatinya. Kalau orang berpikir, iya ya, ini pohon dari biji, burung dari telur, dari apa, yang mati kemudian hidup. Bukankah hati juga bisa mati? Nah, kalau berpikir seperti itu, terus berpikir, akhirnya menetapkan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, ini kebalikannya, dan mengeluarkan yang mayyit, yang mati dari yang hidup. Wa mayyudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur urusan, mengatur semua urusan? Semua urusan termasuk menciptakan. Itu urusan bukan. Urusan memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Hari ini yang diciptakan makhluk sekian juta jumlahnya. Besok sekian juta jumlahnya. Urusan bukan itu, urusan. Termasuk menciptakan diri orang musyrik, urusan bukan itu. Urusan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasayaquluna Allah, maka mereka mengatakan Allah. Jadi hakikatnya ini dalil bahwasanya kaum musyrikin mengakui Allah pencipta dirinya. Diri mereka maksudnya, pencipta diri mereka. Faqul afala tattaqun, maka mengapa mereka tidak bertakwa dengan mentauhidkan Allah? Ingat, bertakwa berarti melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalimat afala tattaqun tauhidul uluhiyah. Adapun kalimat sebelumnya qul may yarzuqukum, yarzuq, yarzuq ini perbuatan. Tauhid apa berarti? Rububiyah. Berarti dalam ayat ini mengisyaratkan pada kaidah tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang untuk mentaatkan Allah dalam peribadatan. Harusnya begitu, konsekuensinya begitu. Kalau kamu sudah mengakui satu-satunya yang bisa mencipta itu Allah, satu-satunya yang bisa memberikan rezeki itu Allah, satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta ini Allah, konsekuensinya harusnya kamu menyembah Allah saja. Tidak pergi ke Gunung Lawu untuk mohon kepada sing bawurekso Gunung Lawu, sang penunggu, jin penunggu Gunung Lawu, Mbah Jambul, Mbah ini, Mbah itu misalnya. Tidak datang ke kuburan wali ini dan itu, minta kepadanya. Enggak, itu kan ibadah, minta doa itu kan ibadah. Enggak. Nah, Al-Quran banyak mengingatkan seperti itu. Tauhid rububiyah ditunjukkan dulu untuk mengharuskan mereka mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Wa qauluhu, dan berikutnya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan milik siapakalah, siapalah langit, bumi, wa man fiha, dan apa yang ada padanya, apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan, mereka akan mengatakan milik Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat sesuatu yang apa, yang menjadi fitrah kalian, yaitu apa, yaitu satu-satunya sembahan yang berhak disembah adalah Allah, karena Allah lah satu-satunya sang pemilik bumi dan penduduk yang ada di dalamnya. Sekarang saya tanyakan, kaum musyrikin termasuk penduduk yang ada dalam bumi enggak? Jawabannya iya. Dan saya tanyakan untuk membantah yang tanya tadi ke saya tadi, atau yang tanya apa namanya, tentang kaum musyrikin yang tentang ayat yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin mengakui Allah sang penciptanya. Kita tanyakan, apakah kaum musyrikin termasuk penduduk bumi? Tentu jawabannya iya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah diyakini bahwasanya Allah pemilik musyrikin juga dan yang lainnya seluruh dari penduduk bumi? Harusnya menjawab iya. Berdasarkan ayat ini, qul limanil ardu wa man fiha, kemudian dijawab sayaquluna lillah. Kaum musyrikin mengakui iya, harusnya iya. Terus kemudian ditanya, sekarang sesuatu yang ada itu kan cuma dua, kalau bukan al-khaliq ya al-makhluq, gak ada yang ketiganya. Ada gak yang ketiga? Gak ada. Pokoknya kullu siwallahu al-alam, dalam salah satu usul toh, semua selain Allah itu makhluk. Alam semesta makhluk. Yang ada hanya Allah, dan selain Allah yaitu makhluk. Berarti namanya makhluk yang diciptakan harus ada sang pencipta. Kalau di sini dikatakan yang memiliki penduduk bumi itu adalah Allah, padahal itu adalah makhluk, penduduk bumi tadi, ya otomatis kepemilikan di sini menunjukkan kepada masalah penciptaan, bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan mereka. Harusnya begitu. Baik. Berikutnya, qul mar rabbus samawati qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, siapakah rabb as-samawati sab', langit-langit yang tujuh, dan rabb al-arsyil azim? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, yaitu bahwasanya langit-langit dan al-arsy tadi adalah milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, mengapa kalian tidak bertakwa? Sekali lagi, kalimat yang sebelumnya adalah tauhidur rububiyah. Namanya saja Rabb, dan kata kalimatnya sudah namanya saja Ar-Rabb, dan kalimatnya apa? Ar-rububiyah. Jelas ini menunjukkan tauhidur rububiyah. Sekarang, afala tattaqun, bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itulah ibadah. Maka dalam tauhidul, masalah tauhidul uluhiyah, membawa orang musyrik agar mengakui tauhidul uluhiyah dengan berdalil penetapan mereka dalam masalah rububiyah, keesaan Allah dalam masalah rububiyah. Maka ini efektif sekali. Orang agar mau beribadah kepada Allah dengan baik, diingatkan masalah rububiyah Allah, itu efektif sekali. Orang dengar adzan subuh, malas bangun malam, malas sholat subuh. Kemudian kita ingatkan, kamu tadi malam nyenyak enggak tidurnya? Siapakah yang menjadikan kamu bisa tidur dengan nyenyak? Siapakah ketika yang menjadikan kamu ketika tidur bisa bernafas dengan lapang, tidak sesak nafas? Siapakah yang memberikan rezeki udara pada kamu? Siapakah? Ini kan masalah terkait dengan rububiyah. Kalau dia jawab Allah, maka mengapa kamu diperintahkan untuk sholat subuh tidak mau, malas? Uluhiyah, uluhiyah, kita ingatkan seperti itu. Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakan, siapa yang di tangannya kepemilikan kulli syai, segala sesuatu. Memiliki berarti menciptakan. Wa huwa yujiru wa la yujar, dan dia melindungi, yaitu Allah maksudnya, melindungi, wala yujaru alaih, dan tidak ada satupun yang terlindungi dari keburukan jika Allah mentakdirkan keburukan tersebut. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semua itu milik Allah. Jangan merasa janggal ya. Ustaz, ini kalimat tanyanya kan man, kul man biyadihi malakut kulli syai. Katakan siapakah, kok jawabannya sayaquluna lillah, jawabannya lillah, yang memiliki Allah. Loh, pertanyaannya siapakah, kok jawabannya yang memiliki Allah. Lillah, milik Allah. Saya ulangi, lillah, semua itu milik Allah. Pertanyaannya siapa? Jawabannya semua itu milik Allah. Jawabannya mudah. Itu tadi, kalau orang enggak seperti orang yang tadi, harus pakai lafaz persis seperti itu. Ini menunjukkan hakikatnya dari jawaban man siapakah. Karena kalau semua tadi itu milik Allah, kulli syai tadi milik Allah, maka apa? Maka berarti Allah lah sang pemilik itu. Maka cocok untuk jawaban siapakah. Allah lah, itu jawabannya. Allah lah satu-satunya sang pemilik itu. Baik. Qul afa qul fa anna tusharun. Masyaallah. Bagaimana kalian ini kok bisa tersihir alias tertipu? Pong jelas-jelas kalian mengakui wahai kaum musyrikin, Allah lah pemilik segala sesuatu, Allah lah yang melindungi. Orang-orang soleh tadi tidak bisa melindungi kamu dari kemudaratan sedikit pun kalau Allah kehendaki kemudaratan itu menimpa kamu. Mengapa kamu masih menyembahnya kepada orang-orang soleh? Fa'anna tusharun, ketemu pirang perkara, gitu misalnya kalau orang Jawa itu. Bagaimana bisa kamu tersihir, tertipu? Bagaimana ceritanya kamu bisa tertipu itu, bagaimana ceritanya? Ketemu pirang perkara kamu bisa tertipu. Nah ini, bagaimana bisa tertipu? Sesuatu yang ciri khasnya tidak bisa memiliki. Orang-orang soleh tadi kan tidak bisa memiliki segala sesuatu. Tidak memiliki, saya ulangi, tidak memiliki segala sesuatu. Bukan Rabbus Samawati wal Ard. Bukan juga apa? Bukan, yaitu tidak bisa melindungi dari kemudaratan. Kok yang seperti itu masih kalian sembah, berdoanya masih kepada mereka, orang-orang soleh tadi, atau kepada malaikat, atau kepada nabi. Nah, hal seperti ini tidaklah terjadi kecuali akalmu mashur. Akal sehatmu itu tersihir. Begitu, makanya ini kok kalimatnya tusharun, tersihir. Tersihir, tertipu kamu sehingga kamu tetap menyembah mereka. Fa anna tusharun, seperti itu kaum musyrikin yang tentu dikecualikan bagi yang sudah bertaubat ketika didakwai dan seterusnya. Wa ghairu dzalika minal ayat fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selainnya dari ayat-ayat ini, artinya masih ada ayat-ayat yang semisal ini intinya. Fa idza tahaqqaqta, dan jika sudah nyata jelas keterangan tersebut terbukti secara ilmiah benarnya keterangan yang sudah sampaikan tadi, annahum, bahwa mereka muqirun, mengakui bihada, mengakui tauhid ini yaitu tauhid rububiyah, walam yudkhilhum fit tauhid, namun ternyata tauhid rububiyah yang mereka yakini tadi, yang mereka mengesakan Allah dalam rububiyahnya tadi, lam yudkhilhum, tidak memasukkan mereka fit tauhid, dalam jenis tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah jenis yang ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Berdoa ya hanya kepada Allah, menggantungkan harapan ya hanya kepada Allah, kemudian meminta syafaat hanya kepada Allah terkait dengan yang memang konteksnya harus diminta ya apa, mintanya kepada Allah. Baik. Wa arafta, satu itu. Kalau sudah terbukti bahwasanya mereka ini sudah terbukti jelas bagi kalian bahwasanya mereka ini telah mengakui tauhid rububiyah tapi enggak berubah status mereka musyrik jadi muslim, satu itu. Dan wa arafta, yang kedua, engkau juga sudah mengetahui anat tauhid, bahwa at tauhid alladzi jahadu, yang mereka ingkari, kaum musyrikin ingkari, huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah. Kalau kamu sudah tahu yang perkara kedua ini, di samping juga sudah tahu dan sudah yakin perkara yang pertama tadi, kata Syekh, alladhi yusammihil musyrikun fi zamanina al-i'tiqad, yang kaum musyrikin menyebut tauhidul ibadah fi zamanina, pada zaman kami, yaitu Syekh penulis, al-i'tiqad, keyakinan. Masya Allah, ini memang ciri khasnya orang musyrik itu dan ahlul bid'ah, suka mencari-cari nama yang menarik. Mencari nama yang menarik untuk mensyubhati akidah kaum muslimin supaya diterima kesyirikan mereka. Kasih nama yang bagus. Maka jangan heran kalau riba dinamai bunga, kalau minuman keras dinamai minuman penyejuk hati misalnya, atau kemudian yang lainnya, minuman jiwa, minuman ruh, seperti itu. Atau kemudian doa yang syirik, kemudian dinamai dengan al-istisfa. Ini bukan doa syirik, talabus syafa'ah. Kemudian doa bid'ah dinamai tawassul. Biasa mereka itu, oh itu jurus lama itu. Kakek moyang dia seperti itu, bukan dia aja yang sekarang ini. Kakek moyang dia itu sudah seperti itu. Zaman Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala sudah menamai tauhidul ibadah. Menurut pengakuan orang musyrik, jangan salah paham. Tauhid ibadah ini menurut pengakuan siapa? Musyrik. Disangka tauhid padahal hakikatnya syirik. Supaya enggak ketahuan, dikasih nama i'tiqad. Itu maksud Syekh itu di sini. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini Syekh ini. Bantahan kepada apa? Enggak benar mereka katakan perbuatan mereka itu tauhid. Itu syirik itu. Jelas-jelas syiriknya, cetok welo-welo misalnya seperti itu. Jelas, gamblang. Syirik kok dinamai tauhid? Satu. Ini sekali kalimat ini bantahannya tidak hanya satu ini. Kemudian dua, jangan tertipu dengan nama i'tiqad. Itu membolak memutarbalikkan hakikat itu. Dua. Tiga, hati-hati. Kalau hadapan sama mereka itu, dia suka pakai jurus lama. Itu bukan hal baru mah, ya, seperti itu. Itu jurus lama. Nanti dia akan ganti juga. Bisa jadi tahun 5 tahun lagi namanya bukan i'tiqad lagi, ganti lagi tawasulan kayak apa dan seterusnya. Sekarang enggak usah mikirkan nama kalau urusan sama mereka itu. Tapi coba sifati apa yang kamu lakukan kepada kami. Jelaskan apa yang kamu lakukan kepada kami. Tak tunjukkan sisi syiriknya dari sisi mana. Seperti itu. Mau kamu namai apa saja, sekarang bagaimana bentuknya? Begini, kami pergi ke kuburan, kemudian setelah itu, bukankah wali itu adalah, itu enggak usah didengar itu. Bukankah wali itu adalah memiliki kedudukan khusus? Sudah, ya, itu kita sepakat, enggak usah teruskan. Setelah itu apa yang kamu lakukan, begini, dan seterusnya. Dokter seperti itu. Kalian cerita panjang-panjang, paling yang diambil 2-3 kalimat yang terkait dengan penyakit Anda. Yang lainnya itu, saya makan jam 7, enggak ada urusan kamu jam 7, kamu jam... Enggak ada urusan. Tapi kenapa kamu bisa sakit perut? Terus kemudian saya makan apa namanya, nggak cuci tangan. Nah, ini yang jadi perhatian dokter. Yang tadi nggak ada urusan, cuman karena dia kita nggak paham medis, kita cerita panjang lebar. Pas walimah, apa urusannya dokter sama walimah? Seperti makan sih pas walimah itu jam 7. Saya ingat betul itu dok. Teruskan. Apa yang Anda keluhkan? Ada apa Anda yang rasakan? Seperti itu. Nah. Dokter hati pun juga begitu. Kita ingin mengobati kesyirikannya, musyrikin. Dia enggak peduli dengan syubhat. Hakikat dia lihat. Ketika kami sampai kuburan wali tersebut, maka kami pun permisi kepada wali tersebut dengan menggedokkan kaki 3 kali. Dok, dok. Wali, cucumu datang. Wah, misalnya barangkali masih terah dari wali tertentu, masih keturunan dari wali tertentu sehingga bilang cucu, cucu, cucumu datang. Nah, mulai ini, mulai. Saya sedang menghadapi ujian masuk UGM. Wah, tolonglah saya. Ah, ini sudah ketika menyampaikan wahai wali tolonglah saya, ini doa. Ya, ini syirik. Ini syirik yang seperti itu. Kembalikan kepada definisi tauhid itu ibadah. Makanya kaidah pertama tadi tentang definisi tauhid. Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan dan buktikan bahwasanya apa yang dia lakukan itu ibadah. Yaitu meminta kepada mayit itu ibadah. Itu ibadah, ibadah karena mayit enggak bisa apa-apa. Berdiri saja wali itu ketika meninggal dunia apa masuk ke liang lahat saja digendong kok, diangkat sama kita. Kok kamu mintai? Pakai kafan aja dikafani, kok kamu mintai seperti itu. Baik. Seterusnya kama kanu yad'unallaha subhanahu wa ta'ala laila wa nahara. Sebagaimana mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam dan siang, sepanjang malam dan siang. Saya ingin tunjukkan, Syekh ini ingin tunjukkan bahwasanya kaum musyrikin jangan kaget. Mereka itu tetap satunya musyrik walaupun mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi berdoa juga kepada orang-orang soleh. Itulah yang membuat mereka jadi musyrik. Tidak ada urusan mereka berdoa kepada Allah. Tidak ada urusan dalam merubah status ini. Kalau ingin merubah status, ya berdoanya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Terus, thumma minhum man yada'ul malaikah. Kemudian di antara mereka, nah, kan inilah, saya ingin menjelaskan hakikat syirik. Syirik itu kayak begini loh. Kalimat pertama, ibadahnya kepada Allah. Yad'un Allah. Berdoa kepada Allah. Kalimat kedua, yad'ul siapa? Malaikat. Berdoa kepada malaikat. Nah, inilah syirik. Masya Allah, dia rajin kok sholat pertama terus. Bahkan dia jadi imam. Bahkan dia Masya Allah bawa kesana kemari, bawa ini dan itu misalnya. Dia sudah haji sekian kali. Itu ibadah-ibadah. Ya terus-teruskan, teruskan ceritanya, teruskan. Untuk mengobati penyakitnya, teruskan. Nah, baru setelah, tapi dia pernah melakukan berdoa kepada malaikat. Di rumahnya ada menyimpan batu tertentu. Katanya itu ruh dari gurunya yang sudah meninggal dunia. Guru bela diri aliran putih. Misalnya seperti itu. Sehingga ketika terdesak menghadapi perampok jalanan, dia gedokkan kaki 3 kali. Guruku, aku dalam bahaya. Tolonglah aku. Wah, ya ini yang bikin kamu musyrik itu ini. Gitu. Ini doa ini. Minta kepada yang mayit telah meninggal dunia. Begitu. Makanya film-film televisi ya ini. Ini adik-adik kita sayangi lah. Jangan sampai ada yang memasukkan kesyirikan dalam film-film kartun, sila dan seterusnya, atau sinetron yang berbau kesyirikan. Khawatirnya ditiru. Khawatirnya masuk dalam akidah adik anak-anak kita, adik-adik kita. Kita saja kalau misalnya dikatakan, bagaimana sikap Anda jika ada pendeta masuk ke kamar pribadi Anda, masuk ke rumah Anda, kemudian berceramah, mengajak kepada agama Nasoro. Apa yang kalian lakukan? Kami akan mengusirnya, kami tidak terima. Mungkin akan jawabannya seperti itu. Nah, bagaimana lagi kalau dia ternyata masuk ke ruang pribadi Anda, kamar tidur pribadi Anda? Kami tambah marah dan seterusnya. Bagaimana kalau masuknya lewat pesawat yang bentuknya kotak televisi? Lewat sinetron-sinetron, lewat acara-acara apa namanya film-film kartun. Karena itu dari penyembah matahari, dari negeri penyembah matahari, maka disisipkan akidah itu, penyembahan matahari. Kalau sudah terdesak, tenaga matahari dia panggil tenaga. Nah ini parah ini, parah. Cuman radarnya belum terasah dengan kasus syubhat. Radarnya belum terasah dengan apa? Dengan kitab tauhid. Nah, jadi tenang-tenang saja. Melihat yang seperti ini, bahkan ikut nonton misalnya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat taubat yang 6 adalah an-nadmu, menyesal. Menyesal. Itu di antara syarat taubat. Nasuha adalah yaitu berhenti dari perbuatan dosa, menyesal, kemudian bertekad Tuhan untuk tidak mengulangi, kemudian ikhlas, kemudian dua syarat terkait dengan waktu, sebelum nyawa sampai tenggorokan, artinya sebelum sakaratul maut, dan sebelum matahari terbit dari barat. Semua dosa-dosa kita ingat-ingat. Itu yang bermanfaat. Ngingat dosa-dosanya sendiri masing-masing itu yang bermanfaat. Sudah kita sesali belum? Syaratnya menyesal. Bagaimana caranya menyesal? Kita ingat-ingat dosa-dosa kita. Juga dengan taubat secara umum, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena banyak mungkin yang kita gak tahu suatu itu dosa padahal itu dosa. Taubat umum. Artinya dia bertobat dari seluruh dosa yang baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui, dan saya mohon ampun kepadamu dari perkara yang saya tidak ketahui. Baik. Tsumma minhum man yad'ul malaika. Kemudian di antara kaum musyrikin ada yang berdoa kepada malaikat li ajli solahim. Nah, ini kalimat ini enggak usah merancukkan akidah kita. Karena kesolehan mereka, wa qurbihim, dan kedekatan mereka minallah, dengan Allah. Nah, ini sepakat, ini benar. Mereka punya kedudukan yang mulia, ini benar. Karena kedudukan seorang makhluk tergantung terkait dengan ketakwaannya, benar ini. Cuman yang enggak benar yang sebelumnya itu di man yad'ul malaika. Yad'ul malaika, kok berdoanya kepada malaikat? Liyashfa'u lahu. Walaupun ada tambahan kalimat begini, agar supaya malaikat itu bisa memperantarai, menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Kemudian keyakinannya Allah lah yang mengabulkan, bukan malaikat. Kalau ada orang musyrik diingkari, berdoa kepada malaikat dengan niat mencari syafaat, atau berdoa kepada wali dengan niat mencari syafaat, mas, saya itu gak meyakini wali itu bisa memberi rezeki kepada saya. Saya cuma minta tolong kepada Pak Wali tadi supaya menyampaikannya kepada Allah, Pak Wali yang sudah meninggal tadi, supaya menyampaikan kebutuhan saya mendapatkan rezeki, saya lagi bangkrut ini, kepada Allah. Allah lah yang saya yakini mengabulkan permintaan kepada kami. Pak, memberi rezeki itu rububiyah apa uluhiyah? Kalau dia faham, sedikit faham rububiyah, uluhiyah. Rububiyah, baik. Orang musyrikin dulu juga mengakui rububiyah, Pak. Yang memberi rezeki mereka mengakui Allah. Gak ada urusan dengan itu. Urusannya ketika Bapak berdoa kepada malaikat tadi, berdoa kepada wali tadi, padahal mereka meninggal dunia. Wali, malaikat, mereka ini gaib. Pokoknya tiga itu, kalau kepada mayit, kepada gaib, atau kepada apa? Pada orang yang hidup, hadir di hadapan kita, namun dalam perkara yang tidak mampu. Memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dari neraka, dan seterusnya. Auyad'u rajulan salihan mithla allata, atau berdoa kepada orang saleh. Contohnya adalah allata dengan tasydid, maksudnya orang saleh kalau dengan tasydid, karena tanpa tasydid nanti artinya lain lagi. Au nabiyya, atau nabi. Mithla Isa, seperti Nabi Isa alaihissalam. Cerdik beliau memilih Nabi Isa alaihissalam karena sekalian untuk apa? Mengingkari kesyirikan Nasara ketika mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kalian sudah mengetahui perkara yang kedua ini, kemudian perkara yang ketiga, wa arafta, dan jika kalian telah mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka. Padahal ya seperti itu tadi ceritanya. Mereka mengakui rububiyah Allah, dan mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga berdoa kepada Allah. Padahal seperti itu, namun tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadza syirk, alasannya adalah karena kesyirikan ini, kesyirikan dalam peribadatan tadi. Wada'ahum ila ikhlasil ibadah, dan mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Muslim adalah seorang muwahid ahlu tauhid. Kalau belum satu saja, belum mengesakan Tuhannya sembahnya belum satu saja, belum muslim. Begitu. Walaupun apa yang terjadi, walaupun sholat semalam suntuk, walaupun seandainya demikian, walaupun puasa sepanjang tahun seandainya ada yang seperti itu, dan seandainya diperbolehkan seperti itu tanpa buka, tanpa sahur, walaupun demikian tetap apa, diperangi. Kalau seandainya itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau enggak mau mengikhlaskan ibadah, mempersembahkan ibadah hanya murni hanya untuk Allah Ta'ala saja. Dan ingat, ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya doa, ibadah bukan, tapi juga ada ibadah namanya cinta, ada ibadah namanya takut, ada ibadah namanya harap, ada ibadah namanya tawakal, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati, makanya hati-hati. Banyak ibadah-ibadah tentang ibadah-ibadah yang terkait dengan hati. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ini menambah pemahaman kita tentang masalah tauhid, satu ajaran yang merupakan inti dakwah seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah. Di sini ada larangan apa? Ada larangan, yaitu berdoa kepada siapa? Berdoa bersamaan kepada Allah, juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya janganlah berdoa di samping kepada Allah ma Allah, berarti juga berdoa kepada Allah. Juga ahada, kepada selainnya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selainnya. Jangan seperti itu. Itu maksud ayat ini. Namun doa di sini sebetulnya enggak pas kalau diartikan berdoa saja. Tidak pas. Karena doa dalam terminologi disiplin ilmu tauhid, untuk memahami ayat pun juga begitu. Setiap ada kata doa dalam ayat, maka dilihat kalau ada dalil yang menunjukkan atau konteks yang menunjukkan bahwasanya itu maksudnya adalah doa tertentu. Karena doa dalam disiplin tauhid ada dua, doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Doa mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah, doa yang isinya permintaan, itu dalam bahasa kita diterjemahkan berdoa. Kalau doa ul ibadah, dalam bahasa kita diterjemahkan beribadah. Seluruh bentuk ibadah selain berdoa, itu namanya doa ul ibadah. Mengapa kok dikatakan doa? Padahal tidak sedang berdoa, sedang sholat misalnya. Mengapa dikatakan berdoa? Sedang haji, sedang berjihad yang syar'i. Mengapa dikatakan berdoa? Ya, karena hakikatnya dalam hati orang yang melakukannya mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar ibadah-ibadahnya tadi diterima oleh Allah. Itu ulama menjelaskan seperti itu, mengapa dinamakan doaul ibadah. Nah, dalam ayat ini maksudnya doa di sini dua sekaligus, ya doa masalah juga doa ibadah. Maka tidak tepat kalau hanya membatasi doa di sini. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu berdoa saja. Fala tad'umallahi ahada, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun di samping berdoa kepada Allah. Maka doa di sini maksudnya ya doa masalah maupun doa ibadah, atau dalam bahasa umum kita, janganlah kalian menyembah atau janganlah kalian beribadah kepada siapapun di samping beribadah kepada Allah. Beribadahnya harus satu saja tujuannya, yaitu Allah saja. Hanya Allah tujuan kita dalam beribadah. Kita persembahkan ibadah kita seluruhnya, yang zahir maupun batin, kepada Allah Ta'ala saja. Satu faedah yang menarik, karena rupanya saya mau balik lagi, tahu rencananya tadi ini sudah apa, jarum jam menunjukkan hampir setengah tiga. Kayaknya kemungkinan sulit untuk balik lagi. Baik, Maka sekalian saya jelaskan, dalam fala tad'u ma'allahi ahada ada sebuah kaidah yang sangat bermanfaat dan banyak kita bisa terapkan dalam banyak ayat atau banyak dalil. Nakirah, isim nakirah, kalau disebutkan dalam konteks larangan, sebetulnya bukan hanya larangan saja, larangan, kalimat syarat, kemudian nahi, nafi, dan seterusnya, itu menunjukkan faedah apa? Yaitu umum, menunjukkan faedah umum dalam konteks kalimat larangan, dalam konteks kalimat nafi, sehingga saya juga demikian, syarat, nah itu apa? Umum. Nah, dalam ayat ini ada dua keumuman. Mengapa? Karena dalam ayat ini ada dua nakirah. Pas kalian juga pagi-pagi, setiap pagi belajar nahwu. Sekarang ketemu nahwu. Ada dua nakirah di sini. Ini penting sekali untuk menggambarkan kepada kaum musyrikin nih, perbuatanmu salah. Kita itu enggak boleh syirik dengan segala macamnya dan enggak boleh mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Itu semua terkandung dalam petikan ayat yang pendek ini. Karena dalam ayat pendek ini ada dua nakirah wahai musyrik. Sudah belajar mukhtarat belum musyrik misalnya? Kalau belum, mari saya ajak ke daurah pesantren mahasiswa ini. Baik. Tapi jangan dipanggil musyrik ya, akhi. Saudaraku begitu. Karena nanti terkait dengan takfir muayyan. Pengkafiran orang tertentu itu berat, harus terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya. Inilah yang bedakan kita dengan teroris. Teroris mudah mengkafirkan, dia tidak menerapkan kaidah-kaidah dalam takfir muayyan. Nanti sengaja saya sedikit sampaikan nanti terkait dengan takfir muayyan ini. Baik. Nakirah yang pertama adalah ahada. Dalam konteks kalimat larangan, la, jangan. Berarti umum, siapapun selain Allah dilarang keras menjadi sekutu ataupun tandingan Allah dalam peribadatan. Umum, siapapun, enggak malaikat mukarrab, enggak nabi mursal, apalagi yang di bawah itu. Enggak boleh, siapapun. Mau pedang, keris, cambuk, tasbih yang dikeramatkan, batu, akik, dan seterusnya yang dikeramatkan tentunya. Nah ini apa? Tidak boleh. Karena ini ahada, umum, umum. Bukan hanya orang soleh, sehingga kalau ada yang mengatakan musyrikin, itu ayat itu kan untuk musyrikin yang menyembah batu. Ini umum ini, umum ini. Karena ini pakai Allah Ta'ala pilih kata nakirah. Begitu. Kemudian nakirah yang kedua dalam tad'u. Karena itu bisa dirub secara kandungan bisa diwakili masdar yang nakirah. Dalam konteks larangan berarti doa apapun juga masalah ataupun ibadah. Ibadah apapun juga bentuk penyembahan hati ataupun lahir. Kalau sudah sampai tataran ibadah, asal sudah sampai tataran ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Apapun juga bentuk ibadah itu, enggak hanya ibadah lahir. Itu ada pada ini tadi, nakirah dalam konteks kalimat apa? Larangan. Berarti mengandung dua keumuman, keumuman objek sesembahan pada ahada dan keumuman bentuk kesyirikan. Mau syirik khafi, mau syirik jali, syirik terang, syirik khafi, syirik samar, mau syirik ucapan, mau syirik perbuatan, mau syirik keyakinan, mau syirik dalam rububiyah, mau syirik dalam uluhiyah, mau syirik dalam al-asma wa sifat, semuanya dilarang berdasarkan ayat ini. Nah, itu. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq. Hanya hak Allah lah dakwah tadi, gunakan kaidah tadi doa. Kalau dalam Al-Quran semuanya dibawakan kepada umum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tertentu doa yang mana yang dimaksud. Kecuali kalau ada qarinah, ada petunjuk yang menunjukkan ini maksudnya doa tertentu. Kalau enggak umum, berarti dakwah di sini maksudnya ya doa apa, masalah maupun doa ibadah, semuanya lahu, hanya hak Allah, dipersembahkan untuk Allah saja. Kenapa saya tambahkan kata hanya? Kaidah lagi. Nanti bisa diterapkan pada dalil yang lain. Sesuma hak apa? Taqdimu ma haquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang asalnya diakhirkan. Dan mengakhirkan sesuatu yang asalnya ta'khiru ma haquhu taqdim. Dan mengakhirkan sesuatu yang pada asalnya didahulukan. Yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga saya terjemahkan pakai hanya. Saya terjemahkan pakai hanya. Yufidul hasr. Jazakumullah khair. Salah bicara. Menunjukkan pembatasan. Jadi pada asalnya kalimat secara nahwunya da'watul haqqi lahu. Begitu. Tapi lahu dikedepankan. Maka menunjukkan pembatasan. Hanya hak Allah lah. Doa masalah dan doa ibadah itu. Intinya demikian. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Walladzina, dan berhala-berhala serta tuhan-tuhan tersebut. Alladzina di situ, hum di situ maksudnya berhala dan tuhan-tuhan. Yad'una, ini orang-orang musyrik, hum yang kedua orang-orang musyrik. Yang mereka orang-orang musyrik sembah min dunihi selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai, tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Syai' nakirah pada konteks kalimat peniadaan. Nah, kepakai lagi. Maka umum apa saja sedikit pun dari manfaat ataupun bisa mudarat apapun tidak bisa dia tolak hakikatnya kalau tidak Allah takdirkan. Maka enggak bisa apa-apa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah itu. Kok bisa disembah? Bagaimana ceritanya bisa kesembah, bisa disembah ini? Apa alasan kalian? Lahu da'watul haq. Katailah namanya doa masalah, doa ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Wahai kaum musyrikin, seperti itu. Dengan kandungan makna ayat ini. Wa tahaqqaq ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum. Dan juga demikian telah terbukti secara ilmiah bagi Anda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, tidak ada kata punnya. Liyakuna du'au kulluhu lillah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka kaum musyrikin? Li ini menunjukkan alasan agar supaya doa semuanya lillah. Doa apa ini yang dimaksud? Kalau ini tidak. Kalimat saya di sini tidak. Karena apa? Dikatakan terakhir sebelum titik wa jami'u anwa'il ibadat kulluha lillah. Karena digandengkan dengan kalimat itu, maka ini qarinah menunjukkan yang dimaksud oleh saya doa di sini bukan doa semua tidak, tapi doa yang kita biasa sebut berdoa. Agar supaya ibadah berdoa itu untuk Allah semata. Nadhar itu wan nadhru kulluhu lillah wal istighatsatu kulluhu lillah kulluha billah afan wal istighatsatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadat kulluha lillah, dan seluruh macam-macam ibadah semuanya untuk Allah saja. Nadhar untuk Allah, Nah, karena nazar itu ibadah. Istighosa, yaitu melaksanakan nazar itu ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Istighosa, memohon pertolongan setelah agar terangkatnya suatu musibah yang sudah menimpa. Itu apa? Itu juga ibadah. Hanya boleh ditujukan, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja. Dan seluruh macam ibadah semuanya untuk Allah Ta'ala saja. Wa arafta. Dan yang poin berikutnya, jika engkau sudah mengetahui juga anna iqrarahum, bahwasanya pengakuan mereka bitauhidir rububiyah, terhadap tauhidur rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasdahum, dan jika engkau telah mengetahui pula bahwa sikap mereka menunjukkan peribadatan dan keyakinan seperti tadi sesuatu itu bermanfaat dan bisa menolak mudarat, sikap mereka seperti itu mereka tujukan kepada al-malaika, menunjukkan peribadatan kepada malaika, menunjukkan keyakinan seperti itu, yaitu ada pada malaikat. Yang bisa, bahasanya malaikat itu bisa memberi manfaat, bisa menolak mudarat, maksudnya demikian. Wal anbiya, dan para nabi. Wal aulia, dan para wali, wali yang saleh. Jadi bukan berarti kalau ketika kita mengingkari kesyirikan, yaitu bersikap berlebih-lebihan terhadap wali, wali yang soleh, kita mengatakan walinya tidak soleh. Bisa jadi walinya memang benar soleh, yang gak soleh yang menyembahnya. Begitu. Kalau memang walinya soleh, kita katakan soleh. Tapi yang menyembahnya lah yang tidak soleh. Yuridun syafa'atahum. Alasan mereka menginginkan apa? Syafa'at mereka. Wa taqarrub ilallah. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Bidzalik, dengan sikap tadi itu. Huwallazi, inilah yang ahalla dimahum wa amwalahum, menyebabkan halalnya darah mereka dan harta mereka. Tentu maksudnya di sini terkait dengan yang memiliki kekuasaan dalam tindak lanjutnya, yang memerangi adalah pemerintah muslim, bukan setiap orang. Arafta, maka panjang ya. Ini sudah, jika kalian telah tahu ini, jika kalian telah terbukti, jika sudah terbukti secara ilmiah bagi kalian tentang ini dan itu, jika kalian telah mengetahui ini, jika kalian telah mengetahui itu, jika telah terbukti bagi kalian ini dan itu, baru arafta. Jawabannya ada di sini. Kalau kalian sudah mengetahui itu semua, maka tentulah diharapkan kalian mengetahui hina idin ketika itu at-tauhid Allah tidak ati ilahi rusul, hakikat tauhid yang didakwahkan oleh para rasul alim salatu wassalam. Wa aba anil iqrar bil musyrikin, namun ditolak oleh kaum musyrikin. Jadi kalau kalian sudah tahu itu semua tadi, panjang tadi, bahwasanya mereka mengakui rububiyah, bahwasanya mengakui tauhid rububiyah, mereka mengakui bahwasanya kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah, mereka mengakui ini dan itu. Nah, kalau sudah paham itu, maka seharusnya kalian paham pula bahwa tauhid yang didakwakan oleh para rasul itu adalah itu loh jenis tauhid yang ditentang oleh kaum musyrikin, yaitu tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah dalam nama lainnya. Nah, ini apa materi untuk hari pertama, yang niat saya tadi hanya membacakan matannya saja dulu, kemudian balik lagi untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Namun ternyata apa daya tangan jumlahnya cuma dua. Baik. Maka apa? Saya cukupkan sampai situ. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Jangan lupa diusahakan tepat waktu, karena terkait dengan masalah syubhat dan bantahannya yang sulit untuk diputus atau disela-sela dengan ketidakhadiran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.